Kalau kemarin 16 ayat, ini 10 ayat. Surat Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Langsung ke 17 mawon nggih. Ya. Afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat yanzuru. Nun sukun bertemu dha. Namanya apa? Ikhfa. Ikhfa apa? Hah, kok ikhfa syafawi? Ikhfa hati ki. Kalau izhar ada izhar halqi, ada izhar syafawi. Kalau ikhfa ada ikhfa syafawi, ada ikhfa haqiqi. Yawbu bu wa wa zizu wa zizu. Jadi lidahnya keluar ya za zizu. Za zizu. Za zizu. Jadi afala yanzuruna ilal ibli. Afala la dua harakat mad tabi'i. Ilal ibli. Ibili kaifa khuliqat afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat khuliqat ta ta khuliqat 1 2 3 afala وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت السماء panjang dinamakan mad wajib muttasil. Alasannya apa? Karena mad tabi'i ma setelahnya hamzah dalam satu kata. Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at rufi'at wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at 1 2 3 wa ila as-samaa'i afala apakah tidak yang dzuruna mereka melihat memperhatikan ilal ibili kepada unta-unta kaifa khuliqat bagaimana dia diciptakan. Karena apa? Hewan unta memang memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hewan-hewan yang lain. Artinya kita diperintahkan coba perhatikan bagaimana bentuk, demikian juga apa kelebihan yang ada pada unta. Artinya itu semua kan tidak mungkin terjadi begitu saja. Pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mengatur. Nah, yang menciptakan dan yang mengatur itulah zat yang satu-satunya berhak mendapatkan ibadah dari kita. Ibadah yang dimaksud bukan hanya ibadah sujud dan rukuk, tetapi semua jenis ibadah, kan begitu. Bukan kemudian unta itu yang malah disembah. Kalau kita di Jawa ada kebiasaan tradisi, yaitu tadi di keraton Solo beribadah dan menyembah kepada kebo. Oh, saya enggak sujud, saya enggak rukuk. Ibadah itu bukan hanya rukuk, bukan hanya sujud. Tapi ketika apa namanya? Ya, berharap. Ya kan? Berharap itu sudah. Iya, berharap itu adalah ibadah. Berharap itu ibadah. Menyembelih juga ibadah. Kan gitu. Bahkan mempercayai apa namanya? Bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya. Nah, atau menjadi sebab jika tidak di apa? Tidak dikelilingkan beteng akan mendatangkan madharat dan seterusnya. Ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilas sama dan kepada langit dan ke arah langit kaifa rufiat bagaimana dia ditinggikan. Langit itu tinggi tanpa ada tiang dan penyangganya, sangat tinggi sekali. Wa ilal jibali kaifa nusibat dan kepada gunung-gunung bagaimana itu ditegakkan. Taib wa ilal jiba dua harakat mad tabi'i. Kaifa nusibat wa ilal jibali kaifa nusibat 1 2 3 wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Sutihat. Wa ilal ardi. Ardi. Ar. Ra tebal atau tipis? Tebal. Karena sebelumnya fat. Ha. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Satu, dua, tiga. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadhakkir innama anta mudhakkir. Fadhakkir. Kafnya tash. Fadhakkir. Ra'nya tebal tipis. Tipis ya. Fadhakkir in. Nunnya tasdid ditahan gunnah. Innama. Ada mat tabi'i setelahnya hamzah. Dua kata berbeda. Disebut mat ja'iz mun fasil. Anta. Nun sukun bertemu ta. Ikhfa. Mudhakkir. Kafnya tasdid. Fadhakkir innama anta mudhakkir. Satu, dua, tiga. Fadhakkir innama anta mudhakkir. Lasta alaihim. Mim bertemu ba. Apa? Ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu ba. Ikhfa syafawi ditahan. Lasta sin tipis, bukan lashta, tapi tipis. Lasta alaihim bimusaytir. Bimusaytir. Bimusaytir. Lasta alaihim bimusaytir. Satu, dua, tiga. Lasta alaihim. Illa lam tasdid. Illa man. Nun sukun bertemu ta. Ikhfa. Illa man tawalla. La. Lamnya tasdid. Tawalla wa kafar. Illa man tawalla wa kafar. Satu, dua, tiga. Illa. Fayu'ad. Zalnya tash masjid. Fayu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar. Zalnya tashdid. Fayu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar. Akbar. Satu, dua, tiga. Fayu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar. Inna ilayna iyabahum. Inna ditahan. Ilayna mad jaizmun fasil panjang. Inna ilayna iyabahum. Satu, dua, tiga. Inna ilayna iyabahum. Thum. Mimnya tasdid ditahan. Inna juga ditahan. Thumma inna alayna hisabahum. Satu, dua, tiga. Thumma inna alayna hisabahum. Diulangi. Thumma inna ditahan. Satu, dua, tiga. Thumma inna alayna hisabahum. Afala ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. sama-sama ayat 17 sampai 26 pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.